Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk bersama-sama mempelajari satu kitab, kitab yang sangat berharga dan bermanfaat terutama bagi para penuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kitabul ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah berlalu kita telah baca pasal yang pertama, yaitu penjelasan beliau tentang definisi ilmu. Fa insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan membaca pasal yang kedua. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-faslu tsani, pasal yang kedua, fadailul ilm, keutamaan ilmu. Fa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada pasal yang pertama kita mengetahui bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmu agama Allah, ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada pasal selanjutnya ini Asy'i akan jelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, mengapa ilmu itu mendapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى: لقد مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله وحث عباده على العلم والتزود منه كذلك السنة المطهرة. كتب beliau رحمه الله تعالى, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Wahatha ibadahu alal ilm, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyemangati hamba-hambanya untuk menuntut ilmu. Watazawudi minhu, dan juga mengumpulkan bekal berupa ilmu. Wakadhalika as-sunnatul mutahharah, demikian juga sunnah al-mutahharah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan pujian yang amat besar terhadap ilmu dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Qala fal ilmu min afdalil a'mali salihah. Maka ilmu termasuk amalan saleh yang paling baik. Wa huwa min afdali wa ajallil ibadat. Dan ilmu itu merupakan ibadah yang paling baik lagi mulia. Ya. Jadi ilmu itu adalah ibadah yang paling baik dan paling mulia. Ibadat tatawwu. Ya. Ilmu itu adalah sebaik-baik ibadah tatawwu. Li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah. Karena menuntut ilmu itu termasuk al-jihad fi sabilillah. Ya. Catat ucapan Syekh ini bahwa menuntut ilmu itu termasuk al-jihad fi sabilillah. Ya. Jadi keadaan kita berada di masjid ini menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah li'annahu na'un min jihad fi sabilillah fa inna dinallahi 'azza wa jal innama qama bi amrain. Kenapa menuntut ilmu disebut sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau jelaskan alasannya, karena agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan tegak melainkan karena dua perkara. Ya. Qala haduhuma al-ilmu wal burhan. Yang pertama, agama itu tegak dengan ilmu dan penjelasan tentang agama Allah. Wa tsani al-qital was-sinan. Yang kedua, dengan peperangan dan persenjataan. Ya. Jadi dengan dua perkara ini, agama Islam itu akan tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan ilmu yang menunjuki orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-jihad dengan perang dan persenjataan. Dua perkara ini yang kita perlukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala fala budda min hadaini amrain. Maka diperlukan dua perkara ini. Harus ada dua perkara ini, ya. Ilmu dan persenjataan. Ya. Wala yumkin ay yaquma dinullahi wa yadhharu illa bihima jami'an. Ya. Maka tidak mungkin agama Allah Subhanahu wa taala ay yaquma dinullah wa yadhharu. Tidak mungkin agama Allah Subhanahu wa taala itu akan tegak, ya, dan tampil illa bihima jami'an, kecuali dengan dua perkara ini. Yang pertama apa? Ilmu dan burhan. Yang kedua al-qital was-sinan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua kekuatan persenjataan. Ya. Walihada qala wal awwal minhuma muqaddamun ala tsani. Dan yang pertama dari dua perkara tersebut dikedepankan dari yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ilmu itu lebih diprioritaskan daripada persenjataan. Ya. Kenapa? Walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yughyiru ala qaumin hatta tablughahum ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Maka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah menyerbu atau menyerang suatu kaum sampai dakwah itu, ya, sampai kepada mereka. Jadi tidak langsung diserang, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak langsung diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Disampaikan ilmu terlebih dahulu. Disampaikan dakwah terlebih dahulu. Setelah sampai ilmu kepada mereka, setelah sampai dakwah kepada mereka dan mereka enggan untuk menerimanya, baru diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fayakunul ilmu qad sabaqal qital. maka jadilah ilmu itu mendahului peperangan. Ya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa di dalam jihad itu dibutuhkan ilmu terlebih dahulu. Jadi tidak seperti tokoh-tokoh pergerakan yang menyuruhkan jihad, jihad, jihad, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas dakwah ila Allah terlebih dahulu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyerang suatu kaum, tidaklah menyerbu suatu kaum melainkan melakukan dakwah terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih diprioritaskan dibandingkan jihad dengan persenjataan. Qala Syekhu rahimahullahu taala wa qala taala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataukah orang yang beribadah di waktu malam sajidan wa qa'iman dengan sujud dan berdiri, yahdharu al-akhirah dalam keadaan dia takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbihi dan dia mengharap Rabbnya, mengharap rahmat dari Rabbnya. Qala fal istifhamu huna la budda fihi min muqabil amman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahar. Maka istifham di sini, ya, ayat ini datang dalam bentuk istifham, pertanyaan, ya. Ataukah orang yang beribadah di waktu malam, ya, dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Rabbnya, apakah ini yang lebih baik atau orang-orang yang selainnya? Kita baca penjelasan Asy-Syaikh. Fal istifhamu huna la budda fihi min muqabil. Amman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahar ay kaman laisa kadhalik. Al-istifham, pertanyaan di dalam ayat ini memuntuhkan lawan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bertanya, apakah orang yang beribadah di waktu malam, ya, dengan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Rabbnya, itu lebih baik ataukah orang yang tidak melakukan ibadah seperti dia? Itu yang dimaksudkannya. Fatarfu tsani mufaddalu alaihi mahdhufun lil ilmi bihi. Maka sisi yang kedua, yakni lawannya, ya. Di dalam ayat ini diceritakan apa? Ada orang yang beribadah kepada Rabbnya di waktu malam, ya, dengan sujud dan berdiri. Di sisi lain ada orang yang tidak beribadah kepada Rabbnya seperti orang yang pertama. Maka orang yang kedua itu lebih rendah kedudukannya daripada orang yang pertama. Mahzufun lil ilmi bihi. Di dalam ayat ini dia mahzuf, dihapus, tidak disebutkan. Kenapa? Karena telah kita ketahui bahwa orang yang beribadah, ya, di waktu malam dengan sujud dan berdiri itu lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Ya. Qala fa hal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah? Maka samakah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Rabbnya, apakah dia sama dengan orang-orang yang sombong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-jawabu la yastawi, fa hadzal ladzi huwa qanitun yarju thawaballahi wa dhahdharu al-akhirah hal fa'aluhu dhalika 'anil ilm aw 'anil jahl. Kata beliau, jawabannya tentu tidak sama, ya. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada akhirat, apakah orang yang seperti ini, ya, melakukan amalan ibadahnya di atas ilmu atau di atas kejahilan? Al-jawabu 'anil 'ilm. Jawabannya dia melakukan ibadah, ya, di tengah malam, ya, dengan sujud maupun berdiri, dia melakukannya di atas ilmu. Ya. Falidzalika qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, apakah sama, ya, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berfikirlah yang dapat menerima pelajaran. Qala la yastawi alladhi ya'lamu wal ladina la ya'lamu. Maka tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kama la yastawil hayyu wal mayyit. Sebagaimana tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Wasami wal asam. Demikian juga tidaklah sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Wal basir wal a'ma. Demikian juga tidaklah sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Fal ilmu nurun yahtadi bihil insan. Maka ilmu itu adalah cahaya yang mana manusia itu diberi petunjuk karenanya. Ya. Wa yakhruju bihi minad dhulumati ilan nur. Dan ilmu itulah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Al ilmu yarfa'ullahu bihi may yasha' min khalqihi. Dan ilmu itulah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang, mengangkat orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hambanya. Kemudian beliau membacakan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wa li hadza najidu anna ahlal ilm mahallus sana. Oleh karena itu kita temukan bahwa orang yang memiliki ilmu mahallus sana adalah tempat pujian. Artinya dia senantiasa dipuji. Artinya dia selalu mendapatkan pujian. Kullama dzukiru asnannasu alaihim. Setiap kali mereka disebut, manusia senantiasa memuji mereka. Wa hadza raf'ul lahum fid dunya. Dan ini adalah ketinggian derajat mereka di dunia. Ya. Apabila kita membaca, ya, kitab-kitab ilmu, baik itu dalam bidang akidah, baik itu dalam bidang fikih, baik itu dalam bidang adab, apabila disebut para nama para ulama, selalu yang ada itu adalah doa bagi mereka. Ya. Kita mulai dari para sahabat. Bagaimana ketika kita membaca, ya, kita melalui nama para sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Demikian juga apabila kita melalui nama para tabi'in, para ulama. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Hasan al-Basri rahimahullah, selalu diiringi dengan doa. Demikian juga para ulama, ketika kita membaca kitab-kitab mereka, ya, senantiasa diiringi dengan doa. Apabila lewat nama-nama mereka, kita selalu mendoakan mereka. Rahimahullah, rahimahullah. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketinggian kedudukan mereka di dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Qala amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajati bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amalu biha bima 'amilu. Adapun di akhirat, ya, maka mereka itu akan terangkat derajatnya sesuai dengan dakwah yang mereka tegakkan serta amalan yang mereka amalkan. Qala innal 'abida haqqan walladhi ya'budu rabbahu 'ala basirah wa yatabayyanu lahul haqq. Maka sesungguhnya seorang hamba yang sejati adalah yang menyembah Rabb-nya di atas ilmu. Wa yatabayyanu lahul haqq, dan al-haq itu jelas bagi dia. Wa hadhihi sabilun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah 'ala basiratin, aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Qala fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lam annahu ala tariqin syar'i, hal huwa kalladhi yatatahhar min ajli annahu ra'yu abahu aw ummahu yatatahhar. Maka seorang insan yang bersuci, ya, dan tahu bahwa dia di atas tariq syar'i, jalan syariat Allah, ya. Apakah dia sama dengan orang-orang yang bersuci? Ya. Karena dia melihat bapaknya atau melihat ibunya bersuci? Jawabannya tentu tidak sama. Yang pertama, dia melakukan wudu karena dia telah mempelajari sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Ya, kemudian apa yang harus dia cuci terlebih dahulu, dia tahu urutan-urutannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua sama berwudu, tapi dia bukan mengikuti caranya Rasulullah, hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibunya. Maka apakah sama kedudukan orang kedua orang ini? Jawabannya tentu tidak. Yang satu beramal di atas ilmu, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua beramal di atas kejahilan, hanya mengikuti adat istiadat yang diajarkan oleh bapak ibunya. Maka di sini ada perbedaan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Amalannya mungkin sama, tapi yang satu di atas ilmu, adapun yang kedua hanya ikut-ikutan, maka tentu berbeda nilainya. Qala ayyuhuma ablaq fi tahqiqil ibadah? Asy-Syaikh bertanya, yang mana dari kedua ini yang lebih bagus dalam tahqiq al-ibadah, dalam merealisasikan ibadah? Rajulun yatatahhar li annahu 'alima anna Allah amara bit taharah wa annaha hiya taharatun nabi. Maka yang lebih utama adalah seorang yang bersuci karena dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya untuk bersuci. Wa annaha hiya taharatun nabi, dan dia tahu bahwa inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci. Fayatatahharu imtisalan li amrillah wa tiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bersuci, ya, untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang beramal di atas ilmu, ya. Beramal dalam keadaan dia tahu bahwa ini adalah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara pun, caranya pun apa? Mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua, kata Syekh, amma rajulun akhar yatafahharu li anna hadha huwal mu'tad indahu. Adapun yang kedua, dia bersuci karena perkara tersebut adalah kebiasaan, ya, hanya sekedar kebiasaan bagi dia, ya. Amalannya sama, tapi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia bersuci karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk bersuci, dan kemudian dia pun bersuci, ya, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sama-sama bersuci, ya, tapi tidak dibangun di atas keyakinan bahwa ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersuci karena telah menjadi adat kebiasaan, ya, di sisinya. Maka tidaklah sama. Qala fal jawabu bila syak annal awwala huwa alladhi ya'budullah ala basirah. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang pertama itulah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Fal yastawi hadza wa dzak? Maka apakah sama orang yang pertama dengan orang yang kedua? Wa in kana fa'ala kullu minhumā wāhidan lakinna hadza 'an 'ilmi wa basīratin yarju Allāhi 'azza wa jalla wa yahdharu al-ākhirah wa yash'ar bi annahu muttabi'u li Rasūlillāhi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. Meskipun amalan mereka itu amalan yang satu, amalan yang sama, akan tetapi yang pertama melakukannya di atas ilmu dan basirah, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut atas akhirat, dan dia menyadari bahwasannya yang sedang dia lakukan adalah pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqifu 'inda hadhihi an-nuqtah wa as'alu hal nastash'iru inda al-wudu' bi annana namtathilu bi amri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku ingin berhenti, ya, pada poin ini dan bertanya, apakah kita merasakan dalam setiap wudu kita bahwasanya kita itu sedang, ya, mengakukan, ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apakah ketika kita berwudu kita menyadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian hendak melakukan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki kalian. Halil insanu inda wudu'ihi yastahdiru hadhihi al-ayah wa annahu yatawadda imtithalan li amrillah. Apakah setiap manusia itu ketika berwudu itu menghadirkan ayat ini bahwasanya dia sedang berwudu karena perintah Allah Subhanahu wa taala? Hal yasta'iru anna hadza wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawaddau ittiba'an li Rasulillah? Apakah dia menyadari, ya, bahwasanya wudu yang dia sedang lakukan adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berwudu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jawabu na'am. Jawabannya ya. Orang yang pertama berwudu di atas ilmu, Dia menyadari bahwa wudu itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berwudu dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-haqiqatu anna minna man yastahdiru dzalika wa li hadza yajibu 'inda fi'l al-ibadat an nakuna mumtasilain mumtasilin li amrillahi biha hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlas wa an nakuna muttabi'ina li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita dalam setiap ibadat untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya terwujudkan ikhlas dan juga kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lam anna min syurutil wudu an-niyah, dan kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya syarat dari wudu itu adalah niat, ya, bahwa syarat wudu itu adalah niat. Lakinna niyat qad yuradu biha niyatul amal wa hadha alladhi yabhath fil fiqh. Dan niat itu bisa jadi yang diinginkan adalah niatul amal. Untuk apa dia melakukan amalan tersebut? Ya. Seperti orang sedang mandi. Jadi niat itu ikhwan fillah rahimani rahimakumullah ada dua. Yang pertama niatul amal, yang kedua niatul ma'mul lahu. Niatul amal adalah niat untuk apa dia melakukan amalan tersebut. Seseorang bisa saja mandi. Mandi yang pertama adalah mandi junub untuk mengangkat hadas besar. Ya. Orang yang kedua juga mandi, ya. Tapi niat mandinya apa? Untuk kebersihan dirinya. Ya. Ini disebut sebagai niatul amal. Disebut sebagai apa? Niatul amal. Yaitu untuk apa dia melakukan amalan tersebut. Ya. Seorang mandi bisa jadi dia untuk mengangkat hadas besar, bisa jadi dia mandi untuk kebersihan dirinya saja. Ya. Fa hadzal ladzi yubhat fil fiqh. Dan niat amal inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Waqad yuradu biha niyatul ma'mulu lahu wa hina idin 'alaina an natanabbah li hadzal amru li hadzal amril 'adzim. Yang kedua, niat ma'mul lahu. Niat ma'mul lahu yaitu untuk apa? Untuk siapa amalan itu dia lakukan? Bisa jadi seorang melakukan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dia melakukan amalan itu untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin 'alaina an natanabbahu li hadzal amril 'adzim. Dan sekarang wajib bagi kita untuk memperhatikan suatu perkara yang besar. Wa hiya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadah an namtathila amrullahi biha li tahqiqil ikhlas. Yang pertama, bahwasanya hendaklah kita menghadirkan bahwasanya kita menegakkan ibadat itu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahqiq al-ikhlas, untuk mewujudkan keikhlasan, ya. Jadi setiap amalan itu ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa dalam ketika kita mengamalkan hendaknya kita mengetahui bahwa apa yang sedang kita amalkan ini adalah untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya. Untuk membedakannya dengan adat istiadat. Seorang yang mandi, yang pertama tadi kita contohkan, mandi untuk mengangkat hadas besar. Dia tahu bahwa perkara ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia amalan yang dilakukan bernilai ibadah. Ada seseorang yang mandi hanya untuk kesegaran karena panas atau untuk kebersihan dirinya, maka ini tidaklah teranggap ibadah. Ya. Ini tidaklah dianggap ibadah. Oleh karena itu disinilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu mengamalkan amalannya, tahu dia bahwa perkara ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama. Menyadari bahwa ibadah tersebut adalah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa anna astahdira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa nahnu lahu muttabi'una fiha litahqiq al-mutaba'ah. Yang kedua, hendaknya kita mengetahui ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut dan kita itu sebagai pengikut beliau. Litahqiq al-mutaba'ah. Ini untuk mewujudkan al-mutaba'ah. Jadi setelah yang pertama tadi apa? Kita mengetahui bahwa ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mengamalkan perkara tersebut karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah orang apabila melakukan suatu amalan di atas ilmu. Qala rahimahullah li'anna min syuruti sihhatil amal. Karena termasuk syarat benarnya sebuah amalan, yaitu syarat diterimanya amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas wal-mutaba'ah. Yang pertama, al-ikhlas. Ya. Ini adalah syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah seseorang itu melakukan ibadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mutaba'ah. Bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladaini bihima tatahaqqaq syahadah annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengan kedua syarat ini terwujudkanlah syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu sadar ya, setiap kali dia beramal dia mengetahui dua perkara, bahwa ibadah yang dia lakukan itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menyadari bahwa ibadah yang dilakukan itu mencontoh apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian terrealisasikanlah tauhid. Terrealisasikanlah syahadatain. Dua syahadah. Dan ini perkara yang banyak ya, tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ketika mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mereka tidak menyadari apa konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika seorang melakukan amalan, dia harus amalan tersebut harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tadi perbedaan antara seorang yang beribadah di atas ilmu dengan orang yang beribadah karena dia mengikuti adat kebiasaan. Ya. Seorang yang beribadah di atas ilmu, dia menyadari bahwa apa yang sedang dia kerjakan itu adalah perintah dari Rabbnya Azza wa Jal. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beribadah di atas ilmu, dia akan beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang beribadah melakukan amalan tanpa diiringi dengan ilmu. Ya. Yang pertama, dia tidak paham bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dia amalkan pun tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengikuti adat istiadat. Sekedar mengikuti kebiasaan saja. Adapun orang yang berilmu, dia melakukan ibadah di atas kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah. Dan dia pun beribadah, tidaklah dia beribadah melainkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan, qala rahimahullah, na'udu ila ma dzakarna awalan min fada'il 'ilm, iz bil 'ilmi ya'budu al-insanu rabbahu 'ala basirah, fayata'allaq qalbuhu bil 'ibadati wa yatanawwar qalbuhu biha. Kita ulangi lagi apa yang telah kita sebutkan. Kita kembali kepada apa yang telah kita sebutkan di awal, ya, dari keutamaan ilmu, di mana dengan ilmu seorang insan, seorang manusia mengibadahi Rabbnya alal basirah, di atas petunjuk. Fayata'allaq qalbuhu bil ibadah, maka hatinya pun ya berkaitan dengan ibadah tersebut. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatun la ala annaha adatun. Dan dia mengamalkan perkara tersebut, ya, karena dia tahu bahwa itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar adat istiadat. Wa li hadza idza shalla al-insanu ala hadza an-nahwi فَإِنَّهُ مَدْمُونٌ لَهُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Oleh karena itu, apabila seorang salat, ya, salat di atas pemahaman yang seperti ini, ya, bahwasanya dia salat itu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah dengan perkara yang seperti inilah, ya, dia mendapatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jaminkan, di mana Allah mengkhabarkan bahwa sholat itu menahan dari perbuatan keji dan mungkar, ya, sebagaimana yang datang dalam ayat Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin apa yang disampaikan oleh Syekh Ikhwani Fiddin Rahimani Rahimakumullah sebagai jawaban atas pertanyaan banyak orang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan ibadah sholat tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar? Karena mungkin karena dia melakukan sholatnya tidak di atas ilmu, ya, tidak di atas ilmu. Yang pertama, dia tidak mengetahui bahwa sholat itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan kebiasaan manusia. Orang pergi ke masjid, dia pergi ke masjid. Yang kedua, dia tidak melakukan sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak terpenuhi dua syarat ini, maka dia pun tidak mendapatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita cukupkan sampai di sini. Fa insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan baca penjelasan Syekh rahimahullahu taala secara berurutan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Wallahu taala alam bissawab.